Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pembahasannya terkait dengan taukidul fi'li ya bin nun, di mentaukid fi'il dengan huruf nun. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang taukid fi'il dengan nun ini sampai pada pembahasan yang terakhir kemarin. Selanjutnya insyaallah kita bahas latihan yang terkait dengan bab ini. Atau mungkin sebelum kita bahas ada yang ditanyakan dari pembahasan ini tentang taukid nun dengan taukid fi'il dengan nun. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan tadribun latihannya. Bayyin, jelaskan hukmal af'alil waridati, hukum fi'il-fi'il yang ada. Fil ayatil karimati, pada ayat-ayat yang mulia ini. Min haitsu ta'kidi, dari sisi taukid. Jadi agak keluar sebentar ya dari pembahasan. Untuk membaca tulisan Arab, ya, kata-kata dalam bahasa Arab, tentunya tidak sekedar bisa mengucapkan lafadznya, ya, satu kata, ya, tetapi juga dari kata-kata yang ada itu dikaitkan dengan kata-kata yang lain dalam sebuah kalimat, supaya supaya bisa muncul, bisa ada makna yang benar, makna yang baik, pemahaman yang tepat dari rangkaian kata-kata ini yang tersusun dalam sebuah kalimat yang sempurna. Jadi perhatikan ya, misalkan di situ kata yang pertama dalam perintah ini tulisannya macam ini ya. Kalau diperhatikan mungkin ini bisa dibaca dengan baina. Bisa dibaca dengan yang lainnya lagi. Tadi diantaranya bayana, buyina, apalah dengan bayin, atau mungkin ada kemungkinan yang lain. Di satu kata, satu tulisan, satu bentuk penulisan, ini contohnya, itu bisa diucapkan, bisa dilafadzkan dengan beberapa ucapan, dengan beberapa kata. Bayina atau bayana, ya. Tasdid itu kadang-kadang ditulis tasdidnya, kadang-kadang tidak. Jadi yang semacam ini juga harus diperhatikan. Tidak selamanya tasdid itu ditulis tasdidnya, ya. Tidak selamanya, tidak mesti harus ditulis, tidak wajib. Kadang-kadang tasdid bisa di bisa tidak ditulis seperti ini. Jadi ini bisa dibaca dengan bayyana. Kalau bayyana artinya menjelaskan. Kalau tadi bayna di antara, bayyana menjelaskan, buyyina dijelaskan. Kalau bayin jelaskan, bentuk amr, bentuk perintah. Jadi dari bentuk kata, dari ucapan, dari lafaz itu akan menghadirkan makna-makna yang berbeda-beda. Kemudian dari sekian kemungkinan ucapan, bacaan, sekian kemungkinan makna ini sesuaikan dengan kata yang lain yang tersusun dalam kalimat tersebut. mana yang paling pas, mana yang paling cocok, mana yang paling tepat. Ya, dikaitkan dengan kata-kata yang lain dalam satu kalimat ini. Kalau dibaca baina misalkan, cocok enggak? Baina hukmi atau yang seterusnya. Enggak pas, kurang cocok. Ya, tidak nyambung. Maksudnya apa? Tidak bisa dipahami dengan jelas. Tapi kalau tadi misalkan dibaca dengan bayin, ya, bentuk amr, bentuk fi'il amr, bentuk perintah, maka maknanya akan menjadi tepat, mudah difahami, bisa difahami dengan benar. Bayin hukmal af'alil waridati fil ayatil karimati, jelaskanlah hukum fi'il-fi'il yang ada dalam ayat-ayat berikut ini. Kan mudah difahami. Ya, benar pemahamannya seperti itu. Maknanya, makna dari kalimat ini seperti itu. Ya. Sebagaimana diketahui, tulisan dalam bahasa Arab tidak ada harakat atau tidak dituliskan harakatnya sebagian besar demikian. Ya, maka tadi dengan mengetahui satu tulisan dengan beberapa kemungkinan ucapan bacaan dengan makna-maknanya masing-masing, ya, tinggal tadi menyesuaikan dalam kalimat ini yang tepat yang mana. Nih, ya. Baik. Ya, terkadang ini yang masih kurang bisa diterapkan oleh sebagian thullab seperti ini. Ya, membaca ini bacanya apa? Ya, ada beberapa kemungkinan tadi, sesuaikan dengan konteksnya, sesuaikan dengan siyaqul kalam. Ini ya. Kembali ke pembahasan ini ya. Jadi di sini disebutkan beberapa ayat, kemudian dalam ayat-ayat ini pada masing-masingnya terdapat fi'il yang ditaukid dengan nun. Kemudian perintahnya, apa hukum mentaukid fi'il tersebut dengan nun? Apakah itu wajib harus ditaukid dengan nun, ataukah mendekati wajib, atau ya boleh-boleh saja, atau tidak boleh, terlarang. Ini sebagaimana yang kemarin sudah dibahas, dijelaskan ya. Ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah ayat ke 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanati wama huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammaru wallahu bashirum bima ya'malun. Mana fi'il yang ditaukid dengan nun? La tajidannahum, la tajidanna hum, ini bomir ya, tidak termasuk fi'ilnya. Jadi fi'ilnya la tajidanna. Hukumnya apa di sini? Ditaukid dengan mentaukid ini. La tajidanna. Ini mentaukid. Fi'il asalnya apa? Ya, tajidu atau yajidu. Ya. Huruf mudhara'ah tinggal menyesuaikan ya. Kalau yang asalnya dengan ya, yajidu, tapi kalau untuk di sini untuk mukhatab ya tajidu. Kemudian ditaukid dengan nun, sebelum nun mabni dengan fathah menjadi la tajidanna. Apa hukumnya? Kira-kira di sini apa? Wajib? Apakah memenuhi syarat 4 hal untuk mewajibkan taukid dengan nun? Musbab, menunjukkan istiqbal, ya, jawab dari qasam, ya, tidak dipisahkan oleh pemisah antara antara qasam dengan lam qasamnya, ataukah mendekati wajib? Kalau mendekati wajib, apa kemarin terletak sesudah in syartiyah yang diikuti ma az-zaidah? Tidak. Kalau terletak sesudah kalimat sholat, mana yang menunjukkan tolak di sini dalam ayat yang sebelumnya? Dilihat nggak ayat sebelumnya? Jadi terkadang juga harus dikaitkan, terkadang ya, tapi tidak mesti. Tapi terkadang kalau seperti ini mungkin bisa dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya. Tapi pada ayat sebelumnya kelihatannya tidak ada tolak ya. Tolak itu amar, tidak menunjukkan amar. Nahi juga tidak. Doa, permohonan, permintaan, doa juga tidak. Tamani juga tidak. Istifham juga tidak. Hukum yang jaiz didahului lan nafiyah, tidak ada lan nafiyah di sini. Terletak sesudah lam juga tidak. Terletak sesudah kalimat syarat selain dari in juga tidak. Lalu yang mana? Kira-kira kalau yang terlarang ya, ini ada nun taukid, berarti bukan yang terlarang. Kalau terlarang mestinya tidak ada nun taukid ya. Jadi di sini antara tiga kemungkinan, wajib, mendekati wajib, atau boleh. Wallahu a'lam. Kalau tidak keliru ya ini, tapi mungkin ini juga bisa keliru. Mungkin tentunya yang semacam ini kalau kita belum bisa menentukan secara pasti, ya nanti dilihat dari tafsirnya, dari penjelasan dari para ulama ya, mungkin dari tafsir yang ya, kalau yang dari As-Sa'di tidak ada kejelasan dari sisi ininya ya, belum taukidnya apa, mungkin dari kitab-kitab tafsir yang lain ya, mungkin Ibnu Katsir atau At-Tabari atau yang lain, atau juga di sana ada kitab yang membahas tentang i'rab Al-Qur'an ya, mungkin di situ juga bisa didapatkan jawaban yang lebih tepat ya. Hanya saja yang perlu juga diketahui ya, wallahu alam ya, apakah nanti itu juga bisa diterapkan dalam ayat ini. Cuman yang perlu diketahui bahwasanya lafaz qasam, sumpah, itu bisa muqaddar. Jadi al-qasam muqaddar, qasam yang ditakdirkan. Jadi sumpah, tapi lafaz ini ditakdirkan, artinya apa? Tidak ditampakkan lafaz sumpahnya. Misalkan lafaz sumpah kan wallahi atau yang semisalnya ya, tallahi. Ini sumpahnya, lafaz sumpahnya. Nah, terkadang lafaz sumpah yang semacam ini wallahi, tallahi itu sifatnya ditakdirkan, tidak ditampakkan. Terkadang bisa demikian. Nah, yang tampak apa? Hanya jawab qasamnya saja. Yang tampak dalam kalimat, dalam ucapan itu hanya jawab qasamnya saja. Dan tentunya terkait dengan qasam ya, pada jawab qasam ya, kalau memang itu memenuhi syarat, artinya itu musbat dan menunjukkan istiqbal, maka jawab qasam ini juga akan ditaukid ya, dengan lam taukid di awal dan nun taukid di akhir. Jadi ini faedah yang umum ya. Demikian, qasam itu bisa muqaddar, bisa ditakdirkan lafaz qasamnya. Jadi tidak harus bersumpah itu harus disebutkan dengan wallahi misalkan. Itu tidak harus demikian. Ini cara bahasa, secara kaidah bahasa ya. Baik. Ditinjau dari sisi kaidah bahasa. Ini yang ada seperti itu. Kadang-kadang ini ditakdirkan. Baik. Baru disebutkan jawab qasamnya. Dan tadi jawab qasam ini kalau itu musbat dan istiqbal, artinya pada jawab qasam tidak ada nafi dan di situ menunjukkan makna istiqbal, makna akan datang, maka pada jawab qasam akan ditaukid dengan nun taukid. Nah, dari ini apakah memang ini benar demikian, apakah ini merupakan jawab qasam dari qasam yang muqaddar ini, yaitu tadi wallahu a'lam, nanti bisa dirujuk pada kitab-kitab tafsir yang bisa dijadikan rujukan ya, atau dari kitab i'rab tentang Al-Qur'an ya. Oke. Kalau memang seandainya ini benar sebagai jawab qasam, maka ini hukumnya wajib. Kalau seandainya memang benar ya, ini sebagai jawab qasam dari qasam yang muqaddar ini, maka taukid dengan nun di sini, ini hukumnya wajib karena memenuhi empat syarat. Walaupun tadi qasamnya muqaddar. Wallahu a'lam. Ya. Jadi belum pasti ya, apakah memang benar demikian atau tidak, ini belum pasti, tapi coba nanti kalau ada kesempatan bisa dirujuk kembali pada kitab-kitab yang lebih bisa diandalkan ya, lebih bisa di lebih thiqah, lebih bisa dipercaya. Wallahu a'lam. Ini untuk ayat ini, fi'il yang ditaukid dalam ayat ini ya, wala tajidannahum. Ada lagi fi'il yang lain dari ayat ini? Atau mungkin ada yang mumtani', hukumnya terlarang ditaukid? Ya, kita lanjutkan ke ayat berikutnya saja ya. Ayat yang kedua yang disebutkan di sini di surah Maryam. Ayat yang keberapa? Ya. Sekitar 20-an ya, 26 ya. Tidak utuh. Ya. Ayatnya fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallima yawma insiya. Mana fi'il yang ditaukid dengan nun? Tarayinna. Ya. Tarayinna. Untuk siapa ini? Fa'ilnya mana? Atau ini fi'il? Fa'ilnya siapa? Untuk siapa? Hah? Atau sesuai perintahnya dulu. Hukumnya apa di sini? Ya, qaribun minal wajib. Ya. Dekat dari wajib. Ya. Qaribun min darajatil wujub. Dekat dengan tingkat wajib. Tidak sampai wajib, tapi mendekati wajib. Kenapa? Iya, karena fi'il ini sebagai fi'il syarat ya, yang didahului oleh in syartiyah yang diikuti ma az-za'idah. Jadi ini fi'il syarat. Tarayinna ini fi'il syarat. Nah, fi'il syarat ini didahului oleh adatus syarat yaitu in ya, yang diikuti ma za'idah, ma tambahan, kemudian baru fi'il syaratnya tarayinna ya. Dan seterusnya. Kalau ini fi'il syarat, tentunya nanti ada jawab syarat ya, karena ya walaupun ini tidak ditanyakan, tidak terkait dengan nun taukid. Ya, tidak terkait dengan taukid, tetapi terkait dengan syaratnya. Ini kan ada tuh syarat. Kata yang digunakan untuk syarat. Ya. Kemudian ini ya, ada tuh syaratin. Kemudian ini fi'il syaratnya. Ya. Kemudian jawab syaratnya mana? Jawab syarat fa'quli. Ini. Fakuli dan seterusnya, itu jawab syaratnya. Ini terkait dengan syarat, karena in sebagai adatus syarat nanti pasti akan mempunyai fi'il syarat, fi'il syartin dan jawab syarat. Jadi walaupun mungkin tidak ditanyakan, tidak terkait pembahasannya, sama sekali tidak terkait dengan taukid, tetapi untuk ya sekaligus murojaah mengingat kembali, tentunya terkait dengan adatus syarat, itu nanti ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Itu pasti demikian. Ya, sehingga di sini perlu di, ya, ditambahkan atau mungkin diingatkan kembali tentang syarat ini. Jadi in sebagai adatus syarat, kemudian in itu ditambahkan mazaidah tadi, kemudian tarayinna ini fi'il syaratnya, kemudian jawab syaratnya fakuli. Nanti bisa dimurojaah kembali pada pembahasan tentang syarat ini. Ini tentang syaratnya ya. Jadi hukumnya tadi mendekati wajib. Sekarang tentang fi'il tarayinna tadi. Ini ditaukid dengan nun. Untuk siapa? Atau fa'ilnya siapa? Ya, untuk siapa? Untuk anti. Jadi fa'ilnya untuk anti, untuk mukhatabah. Anti atau untuk mukhatabah. Orang kedua yang diajak bicara perempuan, ya, mukhatabah. Dalam ayat ini yang dimaksud siapa? Maryam, ya, ibu Nabi Isa alaihi salam, alaihi masalam. Nah, tentunya biar lebih jelas sekalian di runut asalnya bagaimana. Jadi tidak sekedar mengetahui hukumnya, ya, kalau mau lebih bisa paham, ya, lebih memahami apa yang dipelajari sekalian, ini asalnya kira-kira apa. Kalau hukum tadi sudah mudah, ini mendekati wajib karena ada ilmah tadi. Tapi sekarang coba dicari asalnya apa. Dari saro sudah, ya. Bahkan kalau perlu dari madinya. Dari madinya yang asal apa? Ro'a, melihat, kemudian yaro, ya. Ini. Kemudian untuk mukhatabah menjadi ta apa? Ini naqis bersambung dengan ya mukhatabah. Kemarin bagaimana? Alifnya? Ya. Apa? Alifnya dihilangkan, ya. Menjadi taraina, ya. Jadi yaro, ya. Untuk ya mukhotobah, untuk mukhotobah nanti bersambung dengan ya mukhotobah, maka alifnya ini hilang. Menjadi taraina, ya. Ya. Taraina, kamu melihat, kamu seorang perempuan melihat. Anti taraina. Kalau anta taro, ya, anta, ya, anta. Kalau huwa yara, anta taro, untuk anti menjadi taraina. Ini sebelum ditaukid, ya, menjadi taraina. Kemudian ditaukid dengan nun taukid. Ditaukid dengan nun. Bagaimana kemarin apa yang terjadi? Nun di sini tanda rofa, kan, dia ya. Hilang, ya, hilang, dihapus. Sekarang ada ya mukhotobah yang sukun bertemu dengan nun taukid yang tersusun dari dua huruf, artinya nun yang pertama itu sukun, kemudian yang kedua berharokat, berarti ketemu dua huruf sukun, ya, ya mukhotobah sukun. Kemudian nun taukid yang pertama juga sukun. Lalu kasih kasrah. Kenapa dikasih kasrah? Kok tidak dihilangkan saja? Kan kemarin juga ada pembahasan nun ya mukhatabah itu bisa dihilangkan. Tetapi di sini fathah. Iya, karena sebelumnya di sini fathah. Kalau sebelumnya fathah, maka ya ini tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena tidak ada yang menunjukkan pada ya yang hilang kalau sebelumnya bukan kasrah. Jadi adanya kasrah sebelum ya, ya itu nanti bisa menandakan ada ya yang dihilangkan. Tapi kalau ini fathah, seandainya ini hilang, tidak ada penanda, ya, maka apa, ya-nya tidak bisa hilang, dia tetap harus ada, dan sebelumnya tetap fathah. Fathahnya tidak bisa di kasrah, karena fathah ketemu ya bisa, ya. Sehingga apa? Untuk menghindari bertemunya di huruf sukun, ya ya-nya tetap ada, sukunnya yang diganti dengan kasrah, sehingga menjadi taro yinna, ya. Taro yinna. Cocok, ya. Contoh yang ada dalam Al-Quran dan ini sebagai rujukan utama kaidah dalam bahasa Arab, ya, itu akan sesuai dengan kaidah. Karena memang pembentukan kaidah itu dari contoh-contoh yang ada, terutama dari Al-Quran, dari hadis, kemudian dari ucapan-ucapan Arab yang terdahulu, yang masih sahih, yang masih fasih. Ini ya. Ini. Jadi sekaligus diterapkan apa yang dipelajari kemarin, begitu dapat contoh, terapkan. Ya. Ini untuk lebih bisa mudah memahami. Ya. Baik. Ya. Ada lagi fiil yang lain di sini dalam ayat ini? Tidak ada. Kita lanjutkan. Ayat yang berikut yang ketiga di surah Al-Takatsur. Ya. Ini satu ayat, satu surah disebutkan secara lengkap. Ya. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yaqin summa latus'alunna yawma idin anin na'in. Mana fi'il yang ditaukid dengan nun? Ada berapa? Ada tiga tempat, tetapi dua lafaz ya, karena yang dua sama ya. Latarawunna, ini dua ayat. Latarawunnal jahim, latarawunnaha ainal yakin, ini sama fiilnya. Kemudian yang satu lagi latus alunna. Apa hukumnya di sini? Ini kira-kira ketiga fiil ini yang ditaukid dengan nun, hukumnya sama atau berbeda-beda? Di situ ya, perhatikan la tarawunnal jahim. Summa ada summa ya. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Summa latus alunna. Jadi summa ini termasuk apa? Huruf ataf untuk menghubungkan. Jadi hukumnya sama antara sebelum summa dengan yang sesudah summa itu sama. Jadi summa itu menghubungkan dan sifatnya mengurutkan, ya, tertib atau tertib ya, dari yang pertama kemudian urutan berikutnya yang kedua dan seterusnya seperti itu. Dan tadi memberikan makna, memberikan faedah bahwa yang sesudah summa itu akan mempunyai hukum yang sama dengan yang sebelum summa. Sehingga yang nampak di sini ketiga fi'il ini nanti akan memiliki hukum yang sama karena diatafkan, dihubungkan dengan summa. Ya. Latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Lalu sekarang apa hukumnya? Kalau mencari hukumnya ya kembalikan ke yang pertama kali disebut latarawunnal jahim. Nanti yang berikutnya sama menyesuaikan dengan yang pertama ini. Latarawunnal jahim. Coba lihat ayat yang sebelumnya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Ada lau. Sekali-kali tidak. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya engkau mengetahui dengan ilmal yaqin, dengan sebenar-benarnya pengetahuan, dengan pengetahuan yang yaqin ya. Nanti bisa dibuka tafsirnya ya, untuk apa bahasanya. Di sini ada lau. Lau ini termasuk untuk apa? Huruf untuk at-tamanni. Ya. Tamanni ya. Mengangankan sesuatu ya, tetapi yang mustahil atau yang sulit untuk diwujudkan. Ini salah satu kata yang digunakan untuk tamanni adalah dengan lau. Jadi ada beberapa kata untuk tamani, yaitu laita, ya laitani, laitani, ya laitani kuntu turoba. Laita ini termasuk tamani. Di samping itu ada pula lau, ini juga bisa digunakan untuk tamani. Berarti di sini ada tamani yang mendahului fi'il yang ditaukid dengan nun. Sehingga apa hukumnya? Latarawunna ini ditaukid dengan nun, hukumnya menjadi qaribun minal wajib, mendekati wajib. Ya. Mendekati wajib. Kenapa? Karena didahului oleh solat, yakni jenis samani. Ya. Karena didahului oleh samani. Samani ini termasuk at-solat. Ya. Samani ini termasuk at-solat. Kemarin sudah disebutkan ya. Jadi yang termasuk tolat yang disebutkan itu tufidul amra awin nahya awid du'a awid tamanni. Jadi hukumnya qaribun minal wajib, mendekati wajib karena didahului oleh tamanni. Itu ditunjukkan pada kata lau itu tadi ya. Kemudian seperti tadi, coba sekarang dirunut asal katanya apa? Latarawunna. Asal katanya sama dengan yang tarawinna tadi. Ini dari fi'il ro'a. Kemudian yara. Ya. Kemudian untuk siapa di sini? Untuk fa'ilnya siapa? Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin. Nah, kalau kesulitan coba lihat yang sebelumnya. Ta'lamuna fi'il mudhara', ini diawali dengan ta, kemudian diikuti wawu. Berarti untuk mukhatabin atau antum ya. Mukhatab jamak. Mukhatabin. Ya. Itu ditunjukkan dengan ta yang ada di awal fi'il mudhara' dan wawu jamak yang ada di akhir. Ini menunjukkan untuk mukhatabin. Ya, mukhatab jamak. Ya. Nah, dari yara ya, tadi yara sekarang dibentuk dulu untuk mukhatabin menjadi apa? Yara nanti ketemu dengan wawu jamaah. Maka menjadi ta tarawna. Ya, menjadi tarawna. Ya. Tarawna. Huruf mudhara' dengan ta kemudian bersambung dengan wawul jamaah, alifnya hilang pada yaro. Alifnya hilang pada yaro. Sehingga fi'ilnya menjadi tarawna. Antum tarawna. Kalian melihat. Antum tarawna. Kalian melihat. Ini sebelum ditaukid. Sekarang ditaukid dengan nun. Apa yang terjadi? Bertemu tiga huruf nun. Nun tanda rofa, kemudian dua nun taukid, lalu nun tanda rofa dihilangkan. Ya. Sesudah itu apa? Bertemu dua huruf sukun, yaitu wawul jamaah sukun, kemudian nun yang pertama dari nun taukid juga sukun. Lalu, sebelum wawul jamaah, fathah. Seperti tadi, itu fathah. Artinya tidak sesuai dengan wawu. Kalau wawu, sesuainya dengan bombah. Kalau seandainya sebelum wawu dhammah, maka untuk menghindari dua huruf sukun, wawunya dihilangkan, ditandai dengan dhammah sebelumnya. Tetapi di sini sebelumnya fathah, maka wawu tidak bisa dihilangkan, harus tetap ada, karena tidak ada penggantinya, tidak ada sesuatu yang menandakan dia dihilangkan. Fathah tidak sesuai dengan wawu. Jadi yang sebelumnya tetap fathah, wawunya tetap harus ada. Lalu untuk menghindari bertemu dua sukun, wawu yang asalnya sukun diganti dengan dhammah. Sehingga hasilnya tarawunna. Tambahkan lam di awal. La tarawunna jahim. Jadi ini untuk mukhatabin ya. La tarawunna. Wawunya wawul jamaah. Jadi asalnya sukun diberi harakat dhamma karena untuk menghindari bertemu dua huruf sukun. Dan wawu ini tidak bisa dihilangkan karena sebelumnya fathah bukan dhamma. Kemudian pada fi'il yang berikutnya untuk yang kedua sama ya, latarawunnaha. Kemudian yang berikutnya latus alunna. Tumma latus alunna. Dari Sa'ala yas alu. Kemudian ini bentuk majhulnya menjadi tus alu. Ditanya. Kemudian sana untuk mukhatabin ya tadi ya. Maka disambung dengan wawu jamaah menjadi tus aluna. Ya, menjadi tus aluna. Ini. Kalian ditanya, tus aluna, kalian ditanya. Kemudian dihubungkan dengan nun taukid. Bertemu tiga huruf nun, nun yang pertama tanda rofa, maka dia dihilangkan. Lalu bertemu dua huruf sukun, wawul jamaah sukun, kemudian nun yang pertama dari nun taukid juga sukun. Kemudian perhatikan sebelum wawu apa? Ini bomma. Sebelum wawu bomma. Nah, kalau sebelum wawu bomma, ya sudah, wawunya dihilangkan. Bisa, kenapa? Karena sebelumnya bomma. Jadi, ketika wawu dihilangkan dan sebelumnya bomma, maka bomma itu akan menjadi penanda bahwa di situ ada wawu yang dihilangkan. Ya. Karena bomma sesuai dengan wawu, maka di sini wawunya hilang. Berbeda dengan yang tarawuna tadi, tarawuna. Wawu sebelumnya fathah, fathah tidak sesuai dengan wawu, maka fathah tetap fathah, wawu tidak hilang, maka wawunya di dhamma tarawunna. Tapi pada tus aluna, wawu sebelumnya dhamma itu sesuai antara wawu dengan dhamma, maka wawunya bisa hilang dan di tadi ditunjukkan dengan dhamma sebelumnya bahwa di situ ada wawu yang hilang, sehingga wawunya hilang dan sebelumnya tetap dhamma dan langsung bersambung dengan taukid tus alunna. Seperti itu ya. Baik. Ini ya, sekaligus ya menguraikan dari fi'il yang ditaukid dengan nun kembali ke asalnya demikian. Kalian tamrin yang kedua, akidil af'al al-atiyata, taukidkan fi'il-fi'il berikut. Musnadan iyaha ila alif isnaini wa wawil jama'ati wa ya'il mukhatabati wa nunin niswati. Disandarkan pada alif isnain wawil jama'ah ya' mukhatabah ya, dan nun niswah. Ada yang bisa untuk ya beri salah satu dibaca hasilnya langsung saja bagaimana? Ya. Ya beri. Ya, bagaimana? Ya, terus pada alif isnain menjadi ya beri. Nah. Ya. Yap, ri. Bagaimana? Ya beriani. Atau biar lebih jelas diurutkan dari yang asalnya dulu ya, ya beri dari ini kita sandarkan pada nun taukid dulu tanpa domir yang empat tadi. Ya beri menjadi ya beri yang ya beri yang benar lah. Jadi jangan tanya di depan juga keliru ya, ya untuk ngetes aja kaidahnya ya, nanti dilihat. Jadi kalau mungkin dari kaidah kok untuk membaca kaidah agak kesulitan seandainya ya, seandainya kaidahnya membaca atau memahami kalimat dalam kaidah kesulitan, lihat contohnya saja langsung. Mana contohnya seperti yang semisal ini? Yadri, itu semisal yarmi. Hasilnya apa? Latarmianna. Berarti yadri ya. Yadrianna. Tambahkan lam ya. Lamnya nanti menyesuaikan ya. Lam yang di depan itu tinggal menambahkan langsung saja. Jadi inilah fi'ilnya yadrianna. Kemudian dengan alif isnain. Apa? Sama dari fi'il yang sama. Contoh pada contoh ya. Yarmi atau tarmi. Di situ menjadi tarmianni ketika disandarkan pada alif isnain, sehingga di sini menjadi yadrianni. Yadrianni atau la yadrianni atau huruf mudhara'ah bisa dengan ya, bisa dengan ta, itu juga menyesuaikan ya. Artinya itu tidak perlu dipermasalahkan ya, kalau mafhum ya. Yang jelas keadaan akhirnya itu yang penting ya, ketika disandarkan pada nun taukid. Tabghiyani atau yabghiyani. Bagaimana? Ada yang benar? Ada yang keliru? Hasilnya seperti ini? Atau ada yang lain? Hukumnya, kaidahnya apa? Jika mu'tal akhir, maka lam fi'il dikembalikan ke aslinya dengan harokat fathah. Aslinya yabghi kan ya, kemudian diberi harokat fathah. Ya, kembalikan ke asli ya, berharokat fathah, kemudian alif isnain. Ya, kenapa di fathah? Karena sesuai dengan alif isnain. Kemudian sesudah alif isnain, ya tinggal dihubungkan dengan nun taukid dan nun taukidnya di kasrah sebagaimana kaidah sebelumnya. Ya, ini. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya berriyani. Seperti pada contoh latar miyani. Coba nanti di murojaah kembali prosesnya, urutannya, sesuaikan dengan kaidahnya, sesuaikan dengan contohnya, ya. Kemudian ditaukid dengan wawul jamaah menjadi apa hasilnya? Taj, tar, tab atau yab? Yab ghunna. Yab kelihatan yang itu ya. Yab ghunna la tab ghunna. Ya, yang penting akhirnya ya, nanti lam dan huruf mudhara' tinggal disesuaikan. Mana wawunya? Wawunya hilang. Wawu jamaahnya hilang. Ya beri wawu jamaah ya beruna, kemudian nun taukid ini hilang, ini kan boma ya beruna, maka wawu juga hilang. Ya beruna, ya beruna. Kemudian dengan ya mukhatabah menjadi ya beri, ya beri na, jadi tabrinna, ya tabrinna, untuk ya mukhatabah menjadi tabrinna, ya. Kemudian dengan nun niswah menjadi ya beri. Ya beri na nani. Ya beri nani. Ya. Ini. Ya beri nani. Ini dengan nun niswah. Ya. Jadi ini isnain. Di sini wawul jamaah dihilangkan, kemudian ya mukhatabah juga dihilangkan, kemudian ini nun niswah. Ya. Nih. fi'il berikutnya yaqulu. Ini mudah insyaallah karena huruf akhirnya sahih ya. Yaqulanna pada alif menjadi yaqulani. Pada wawul jamaah menjadi yaqulunna. Tanda ya. Yaqulunna. Wawu jamaahnya hilang. Ya, yaqulunna. Pada ya mukhatabah menjadi taqulinna. Taqulinna. Ya. Pada nun niswah menjadi yaqul. Yaqul nani atau taqul nani. Prosesnya sesuai apa yang sudah dijelaskan ya. Prinsipnya sama, hasilnya akan seperti ini. Berikutnya yasmu. Yasmu kira-kira kalau melihat contoh dia sama dengan apa? Yad'u. Jadi yasmu itu sama dengan yad'u. Yad'u. Kemudian yasmu ini satu bentuk, satu wazan. Maka nanti akan sama ketika di taukid dengan nun, hasilnya akan seperti pada yad'u. Yad'u yasmuwanna kalau asalnya ya ya atau yang belum dengan dhamir yang empat tadi yasmuwanna untuk yang selain dari empat tadi ya ini yasmuwanna kemudian alif isnain menjadi apa yasmuwanni seperti tad'uwanni ya muwani alif isnain kemudian wawul jamaah menjadi yas yasmunna wawul jamaah hilang wawunya ini hilang yasmunna kemudian ya mukhotobah menjadi tas tasminna ya tasminna ya mukhatabah hilang ya kemudian nun niswa ya mu nani ya mu nani nun niswa tetap ada ya. Alif isnain tetap ada. Jadi kalau diperhatikan ketika ditaukid dengan nun taukid ini fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif isnain dan nun niswa itu dhamirnya alif dan nun itu tetap ada tidak hilang. Yang ada kemungkinan untuk hilang pada wawu jamaah ataupun ya mukhatabah. Ada kemungkinan untuk hilang sesuai dengan tadi harakat sebelumnya ya. Kalau sesuai maka akan hilang. Tapi kalau tidak sesuai, kalau sebelumnya fathah tidak hilang, tapi di harakatnya yang diubah. Ini ya. Berikutnya. Yatma'innu. Nah ini huruf akhirnya huruf nun ya. Yang tertib. Ini fi'il mazid. Ya. Nun, dua huruf nun. Dan ini tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan nanti akan mengubah makna. Itu bukan huruf illah, nun bukan huruf illah, maka tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan nanti akan mengubah makna. Sehingga nanti ketika ditaukid dengan nun, ya nun yang tasdid ini di akhir ini akan tetap ada, tidak hilang, tidak berubah. Ya. Berbeda dengan nun tanda rofa. Ya, jadi sifatnya akan berbeda. Nun tanda rofa sebagai tanda rofa. Jadi kalau manggil dalam suatu keadaan seperti di sini tadi, karena ketemu dengan nun taukid, maka nun tanda rofa hilang, tidak masalah, tidak mengubah makna. Tetapi kalau nun yang itu bagian dari fi'il, walaupun itu fi'ilnya mazid ya, tapi ini sudah menjadi bagian dari fi'il itu untuk memberi makna tertentu pada fi'il itu, maka nun ini tidak bisa hilang, ya, tetap ada. Kalau hilang nanti jadi tidak bermakna. Ya. Sehingga dari ini ditaukid dengan nun, ya pak ma'in, ya pak ma'in nana. Ya, yang nampak empat huruf nun. Ya memang seperti itu, karena nun yang akhir dari fi'il itu memang tasdid ada dua, itu tidak bisa hilang, tidak bisa berubah. Kemudian untuk taukid ya harus ditambahkan ya. Sudah tidak bisa hilang. Itu sudah yang maksudnya ya pomainanna. Karena sifatnya berbeda dengan nun tanda rafa' ya. Kalau nun tanda rafa' hilang itu tidak mengubah makna dari fi'il tersebut. Karena itu sebagai hanya sekedar tanda rafa' ya, tanda rafa' tanda i'rab, bukan bagian dari fi'il. Ya, bukan tidak terkait dengan makna atau arti dari fi'il, sehingga nun sebagai tanda rofa dari pembahasan sebelumnya kemarin itu bisa hilang. Tapi kalau nun ini bagian dari fi'il, dia tidak bisa hilang. Kalau ditaukid dengan nun ya sudah apa adanya, ya ma'innanna. Kemudian dengan alif isnain apa yang terjadi, ya ma'innanni. Ya, yatma'inna, kemudian alif isnain, kemudian nun tanda rofa, kemudian nun taukid. Nah, ini kan nun tanda rofa, maka nun yang tanda rofa hilang. Kemudian langsung dari alif isnain dan langsung ke nun taukid, nun taukidnya di kasrah. Yatma'innani. Ya. Kemudian wawul jama'ah. Ya ta'ma'innuna. Untuk asalnya dulu ya. Ya ta'ma'innuna. Ditaukid dengan nun. Ini nun tanda rafa hilang. Ya, lalu bertemu dua huruf sukun pada wawu jama'ah sukun, nun pertama badan taukid juga sukun, dan sebelum wawu itu dhammah, maka ini wawunya hilang. Sehingga hasilnya ya ta'ma'innunna. Tulisannya tinggal menyambung ya. Tulisannya tinggal menghubungkan. Bisa ya ditulis sendiri, dihubungkan hasil jadinya ya. Ya ta'ma'innunna. Kemudian ya mukhatabah. Pada ya mukhatabah. Ta'ta ma inna tata ma in minna. Ini ya mukhatabah ya, kemudian ditaukid dengan nun taukid. Nun tanda rofa pada tata ma in minna hilang, kemudian bertemu dua huruf sukun yaitu ya mukhatabah dan nun pertama dari nun taukid, dan sebelum ya mukhatabah itu kasrah, maka ya-nya juga bisa hilang. Sehingga hasilnya tatma'inninna. Tulisannya tinggal menghubungkan ya. Jadi tulisannya nanti sama dengan yang ini tadi, tinggal harakat isim yang disesuaikan. Ini ya mukhatabah. Berikutnya dengan nun niswah. Nah, ini akan bertemu banyak nun ya. Dari ya ta'ma'innu bersama dengan nun niswah. Ya ta'ma'in nun masyaallah. Thank you. Yatma'innan Yatma'innan. Ada yang ingat apa? Untuk yang non-Islam nanti ya, langsung minggu. Ya toh, karena di situ harus disukun sebenarnya. Ya toh makin nan, ya toh makin nan. Langsung minggu. Tadi terlewatkan ya. Di kalau nanti begini, kemudian bersama dengan nun taukid, ya nanti tinggal menambahkan alif. Kalau hasilnya seperti ini, yang jelas nun nisbah tidak bisa hilang, nun taukid juga tidak bisa hilang, ada nun yang tasdid di akhir itu juga tidak bisa hilang ya. Insyaallah nanti menyusul hasil pastinya ya. Kalau tidak keliru mungkin ini ya toh ma'inna nani ya. Allah coba nanti ya toh ma'inna nani. Atau ada yang lain yang tahu yang bisa menjelaskan? Coba ini nanti di cek lagi ya, benar atau tidak. Nanti kalau keliru insya Allah akan dibenarkan ya. Baik. Langsung minggu ke sini ada satu PR ini ya. Baik. Itu ya. Kemudian yang berikutnya T. T ini fi'il apa? Fi'il amr ya. Dan di situ haknya hak cakat tambahan. Berarti asalnya hanya T saja. Ini sudah ya. Jadi fi'il amr dari waqa. Jadi yang kadang perlu kita ketahui asalnya. Kenapa? Karena nanti kan huruf asalnya dikembalikan pada fi'il nafis atau mu'tal akhir ketika dihubungkan dengan nun taukid. Waqa, yaqi, kemudian qi. Ya. Nah, ketika dihubungkan dengan nun taukid, kaidahnya kemarin kalau itu mu'tal akhir maka lam itu dikembalikan ke aslinya. Ya. Aslinya apa? Ya ya. Ini di sini kan lamnya hilang, lam fi'il kan hilang pada amr ya. Ada lam fi'il yang aslinya ya ini dihilangkan pada amr. Tetapi ketika dihubungkan dengan nun taukid, lamnya kembali ke aslinya, muncul kembali menjadi qiyanna. Jadi ya-nya di situ kan lam fi'il dari yaqi tadi. Ya, dia muncul karena dia ditaukid dengan nun taukid, maka muncul kembali. Qiyanna. Kemudian disandarkan pada alif isnai, kemudian ditaukid. Sudah ya. Untuk fi'il amr untuk alif isnai menjadi qiya. Ya. Kemudian ditaukid dengan nun taukid. Itu sudah langsung qiyani. Karena untuk alif isnai nun taukidnya di kasrah ya. Ini yang untuk mukhatab, untuk mufrad ya, qiyanna untuk anta. Untuk antuma qiyani. Untuk jamaknya ku dihubungkan dengan nun taukid bertemu dua huruf sukun pada wawu jamaah dan nun awal pada nun taukid, maka dan sebelum wawu apa? Dhammah, berarti wawunya hilang menjadi kunna. Ya, menjadi sunnah. Kemudian pada ya mukhatabah untuk anti, perintah pada anti. Apa? Qi. Ini pada anti ya. Qi. Ya-nya ya mukhatabah, bukan ya yang asli di sini, bukan. Tapi ini ya mukhatabah. Ini wawul jamaah pada ku, kemudian pada qi ini ya mukhatabah. Kemudian dihubungkan dengan nun taukid. Bertemu dua huruf sukun, ya dan nun. Sebelum ya itu kasrah, berarti ya-nya hilang. Menjadi qinna. Ya. Kemudian nun niswah, fi'il amrnya qinna. Qinna, ini fi'il amr untuk nun niswah. Qinna. Kemudian ditaukid dengan nun. Bagaimana? Ini nun niswah tidak bisa hilang, ini nun taukid juga tidak bisa diubah-ubah. Maka tambahkan alif di antara keduanya. Menjadi qinani. Nun taukid yang ketemu nun niswah juga di kasrah. Qinani. Jadi ini hasilnya ya. Qiyanna untuk yang anta. Kemudian alif isnain menjadi qiyani. Kemudian untuk yang wawul jamaah menjadi qunna. Untuk yang ya mukhatabah menjadi qinna. Untuk yang nun niswah menjadi qinani. Ini sesuai dengan kaidah dan contoh yang sudah dijelaskan kemarin. Coba nanti diulang lagi, dimurajah kembali, diurutkan, disesuaikan dengan apa yang dibahas kemarin, sesuaikan dengan faedah atau sesuaikan dengan contohnya, ya, urutannya dari ini menjadi ini, sebabnya ini dan ini dan seterusnya ya. Kemudian hasil akhirnya seperti ini. Nanti kalau masih ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu disampaikan, bisa ditanyakan di sampaikan ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, ini dulu ya. Coba perhatikan. Diulang kembali ya. Assalamualaikum untuk kekurangannya. Selesai pembahasan tentang tauhid fi'il dengan ini. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang pada pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.